Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa mari kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kita sesuai tadi yang sudah disebutkan adalah persiapan Rasulullah dalam menghadapi Ramadan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu praktis dalam hidupnya mengalami Ramadan itu lebih dari 60 kali. Karena usia beliau kan sampai 63 ya. Berarti ya kurang lebihnya 63 kali lah beliau menghadapi Ramadan. Tapi dari 63 kali beliau menghadapi Ramadan, yang benar-benar Ramadan dalam arti yang kita maksud, gak sampai segitu. Karena diutus jadi nabi saja di usia 40, ya kan? Dan ketika beliau diutus jadi nabi, tidak automatically langsung saat itu sudah ada syariat atau perintah khusus untuk menjalankan bulan Ramadan. Ada yang tahu gak? Kapan perintah untuk menjalankan ibadah Ramadan itu diturunkan pertama kali? Kan Nabi jadi Rasul itu selama rentang waktu 23 tahun. Nah, di tahun keberapakah adanya perintah untuk menjalankan bulan Ramadan? Ada yang ingat? Nah, saya kasih clue. Nabi 13 tahun di Madinah, di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kira-kira di masa Mekah atau di masa Madinah? Madinah. Hah? Madinah ya. Berarti selama 13 tahun belum ada perintah khusus bulan Ramadan ya. Oke, benar itu. Di Madinah. Sekarang di Madinah itu tahun keberapa turun perintah untuk menyelenggarakan bulan Ramadan dengan segala syariatnya? Hah? Iya benar itu tahun kedua Hijriah. Berarti kalau dibilang tahun kedua Hijriah, kan Nabi meninggal tahun ke 10 ya. Dari 2 ke 10 tuh cuma berapa kali Ramadan beliau mengalaminya? Ya 8 atau 9 lah kurang lebihnya. Nah, berarti Ramadan yang beliau laksanakan dalam konteks menjalankan syariat Islam sebagaimana ketentuan Allah itu ya cuma antara 8 sampai 9 tahun. Di tahun kedua Hijriah, setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu, baru ada turun ayat Quran yang pertama, yang ayatnya insya Allah sebentar lagi akan sering kita dengar diulang-ulang ya, baik di masjid, di musola, dimanapun, di TV, radio. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-183. Ayat ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, dalam asbabun nuzul, diturunkannya ya di tahun kedua itu, kurang lebih sebulan sebelum turunnya bulan Ramadan, antara Rajab dengan Syaban turunlah ayat itu. Nah, karena itulah maka Rasulullah begitu masuk bulan Ramadan itu, menjelang Ramadan, beliau mempersiapkan. Hanya saja memang namanya proses pensyariatan atau tasyri', memang turunnya itu tidak satu paket sekaligus. Dia tuh sedikit-sedikit gitu. Ada yang misalnya begini, ada yang tadinya tidak diwajibkan kemudian diwajibkan. Ada yang tadinya tidak disunnahkan kemudian disunnahkan. Ada yang tadinya wajib jadi sunnah, ada yang tadinya sunnah jadi wajib. Ada yang tadinya halal jadi haram, yang haram jadi halal dan seterusnya, prosesnya begitu. Nah, ketika Nabi mendapatkan perintah Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, bulan Ramadhan begini. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, siapa yang mendapati bulan Ramadhan maka wajiblah dia berpuasa. Dek di situ. Pertama kali nih ada perintah puasa selama satu bulan penuh. Tadinya itu tidak ada puasa satu bulan penuh. Ada sih puasa hari Asyura, itu pun belum lama, yaitu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ketemu dengan orang Madinah tanggal 10 Muharram, mereka pada puasa. Lalu Nabi nanya, ini ada apa kok orang Yahudi, kalian Bani Israel pada puasa nih 10 Muharram? Diceritakan kan, oh ini hari kemenangan kita orang Yahudi, karena pada tanggal ini 10 Muharram apa itu? Fir'aun ngejar-ngejar Bani Israel, dan kemudian Allah selamatkan Bani Israel itu dari kejaran Fir'aun. Kejadiannya tanggal 10 Muharram, maka kita berpuasa. Nah di situ kemudian Nabi mengatakan, oh kalau gitu saya lebih berhak daripada kalian untuk merayakan kemenangannya Nabi Musa, kan Allah dengan dengan mengirim semua Nabi dan Rasul itu, berarti ikatan antara Nabi dan Rasul sangat kuat. Dan Nabi Musa itu punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Paling tidak kejadiannya belum lama, ketika 1.5 tahun sebelum hijrah itu, Nabi Musa kan ya dalam tanda petik menjadi semacam istilahnya apa, dewa penyelamat lah kalau bahasa orang sekulernya itu. Sebab aturannya kita sholat 50 waktu, jadi tinggal 5 waktu kan di Isra Mi'raj itu. Itu kan provokatornya sebenarnya Nabi Musa itu sebenarnya. Provokator, kalau boleh bilang provokator gitu ya. Tapi ini positif dalam arti, sebab harusnya 50 waktu kita sehari semalam, tapi gara-gara Nabi Musa ngebujukin, udah minta nego ulang aja gitu. Ini mumpung masih di langit nih, sebab kalau udah turun ke bumi udah lain urusan. Ya masih di apa, di awang-awang begitu. Belum ibaratnya hukum hakimnya tuh belum ketok palu nih, masih bisa dinego nih. Nah, mintalah dari yang 50 jadi tinggal 5 gitu. Sebenarnya ketika sudah dibilang udah 5 nih gitu, Musa masih udah kalau bisa enggak usah pakai sholat juga enggak apa, kita jabanin gitu istilahnya. Gitu. Tapi Rasulullah kan sudah enggak enak hati ya. Ibaratnya bayangkan dari kita nawar barang harga 50.000, itu yang jual udah berani 5.000 gitu. Kalau masih mau ditawar juga, cekek aja sekalian tuh yang dagang, kan begitu harusnya. Jadi Rasulullah kemudian, ya sudahlah di angka 5 saja kita terima. Itu provokatornya Nabi Musa. Jadi ketika orang Yahudi merayakan hari kemenangan Musa, Rasulullah kemudian bilang, oh saya lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa itu. Kenapa? Karena kita punya hubungan khusus dengan Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya ketika Isra Mi'raj itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, kalau gitu tahun besok kita puasa, tahun berikutnya puasa 10 Muharram, tapi sama Nabi ditambahin satu hari sebelumnya, tanggal 9-nya juga. Jadi ada hari Tasu'a dan hari Asyura. Cuma itu bukan satu yang sifatnya wajib, ya masih sifatnya anjuran saja. Kenapa ada dua hari 9 dan 10? Ya karena saat itu Nabi gak ingin kita puasanya mirip dengan orang-orang Yahudi yang tanggal 10, maka ditambahin tanggal 9. Itu awal mula ada syariat puasa seperti itu, tidak wajib. Baru kemudian di tahun kedua itu ada kewajiban puasa satu bulan penuh Ramadan itu. Nah hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat menjelang masuknya bulan Ramadan? Yang pertama, beliau tentunya tidak kirim SMS kayak kita gitu ya, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangan, enggak lah gitu ya. Kalau kita kan punya kebudayaan seperti itu budaya saja, budaya khas orang Indonesia yang rada-rada kurang kreatif gitu ya. Sebab saya bikin puisi memang gitu ya, menjelang datangnya fajar satu Ramadan, mohon maaf apabila masih ada sisa-sisa kesalahan gitu ya. Saya kirim ke seseorang, rupanya oleh dia di forward ke temennya gitu kan. Forwardannya itu di forward lagi, di forward lagi, lama-lama jatuh ke saya lagi. Loh ini kan saya ngarang, saya bilang, kenapa jadi jatuhnya ke saya juga gitu kan. Nah kalau kita tanya apa dalilnya bahwa Rasulullah pernah melakukan itu, oh tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan pada kita bahwa menjelang Ramadan kirim-kirimkanlah SMS gitu. Ini gak ada kaitannya dengan Telkomsel gitu ya. Tapi maksud saya bahwa orang saling bermaafan itu silahkan saja. Memang dalam Islam diajarkan kita saling bermaafan, tapi momennya tidak harus di bulan Ramadan. Artinya tidak mentang-mentang masuk bulan Ramadan kemudian kita baru melakukan maaf-maafan. Sebenarnya begitu juga di hari raya Idul Fitri pun juga tidak ada perintah secara khusus untuk melaksanakan maaf-maafan, enggak ada. Ya kalau mau maaf-maafan silahkan saja, setiap waktu jam 2 malam pun boleh aja minta maaf ya. Tiba-tiba kita lagi tidur jam 2, wah bunyi HP ada Pak, minta maaf gitu kan. Kenapa lu udah mau ngabisin gitu. Minta maaf, enggak sih keingetan aja, ya sudah enggak apa-apa kan, terserah gitu. Sama juga Rasulullah juga tidak punya perintah secara khusus misalnya untuk berziarah kubur. Itu enggak ada sebenarnya. Ya, walaupun bukan berarti ziarah kubur itu haram. Ziarah kubur itu ya disyariatkan. Memang pernah sih awal mulanya, awal mula syariat ziarah kubur itu tidak boleh. Sebab para sahabat dulu kan ya wajar sajalah, orang batu aja mereka sembah, kurma mereka sembah, apa mereka sembah, padahal nggak bisa bergerak, ya kan. Sementara kuburan kan, walaupun kita nggak percaya dengan setan-setan seperti itu, tapi biar bagaimanapun alam bawah sadar kita sejak kecil udah sering nonton film kuntilanak. Ya, jadi kalau yang namanya kuburan mah tetap aja rasanya beda gitu. Kalau lewat situ jam 2 malam, jam 3 malam ya, jam ya menjelang subuh gitu, di malam yang hujan gitu ya, malam Jumat Kliwon gitu, lewat-lewat situ rasanya agak lain juga gitu ya. Walaupun kita nggak percaya, wah enggak lah, enggak, tapi dalam alam bawah sadar kita seperti itu. Nah, masyarakat kita itu sedemikian rupa kalau melihat kuburan tuh kayak apa tahu rasanya, bawaannya pengen minta aja sama yang di kuburan. Nah, di zaman Nabi itu kejadian begitu juga. Maka Nabi bilang, enggak boleh, kalian tidak boleh ziarah kubur, ntar minta-minta sama yang dalam kubur pula. Tapi ketika sudah bertahun-tahun akidah mereka dibina, kata Nabi, kuntunahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu memang saya pernah haramkan kalian ziarah kubur, tapi sekarang silahkan ziarah. Jadi ziarah kubur itu hukumnya sunnah, boleh. Cuma, ada cumanya, tidak harus menjelang Ramadan gitu. Kapan saja boleh, ntar malam juga kalau kita mau ke kuburan juga boleh gitu ya. Nggak harus, sebab kalau kita ke kuburan menjelang Ramadan malah, kalau sekarang di Jakarta ya, malah nggak enak. Kenapa? Karena banyak orang yang kesana, jadi macet kan gitu ya. Macet, kemudian juga harga-harga jadi mahal gitu, karena tukang kembang itu udah baris duluan di depan kuburan. Ya, apalagi pasukan payung, itu udah siap gitu. Tahu pasukan payung ya? Yang tukang baca doa itu loh. Ah, itu pasukan payung namanya. Daerah rumah saya banyak tuh pasukan payung gitu. Ya kalau udah menjelang Ramadan kayak gini itu, kan dekat Penteng Pulo. Ah, itu banyak tuh. Bahkan yang ngantri minta didoain, banyak itu. Jadi tukang pasukan payung tuh udah diminta ke sana, minta ke sana gitu ya. Belum selesai baca doa, Pak, jangan lupa Pak, sebelah sana Pak ya. Iya, tunggu. Makanya baca Yasin tuh banyak yang korting-korting, loncat-loncat baca Yasinnya dia tuh. Enggak sampai selesai sebenarnya gitu. Cuman karena yang keluarganya enggak tahu juga, enggak pernah baca Yasin barangkali ya, diloncatin juga enggak tahu juga gitu. Kok cepat Pak? Ya udah biasa katanya. Ya udah bayar, jalan. Nah, ziarah kubur itu bukan sesuatu yang sifatnya disyariatkan khusus menjelang bulan Ramadan, tidak. Kapan saja silahkan saja. Nabi tidak mempersoalkan tentang masalah waktunya. Begitu juga pada hari raya Idul Fitri, tidak ada syariat secara khusus untuk menjalankan ritual kekuburan di hari raya Idul Fitri. Haram? Enggak juga sih, gitu. Cuma kurang tepat saja, sebab momen Idul Fitri itu sebenarnya kan hari raya. Makan aja wajib kok, ya kan? Minum tuh wajib, nggak boleh kita puasa hari itu, nggak boleh kita bersedih. Kenapa kita malah ke kuburan gitu ya? Tapi bukannya nggak boleh juga, silakan aja, cuman temanya kurang matching. Sama dengan kita terima undangan walimah, ya kan? Walimah gitu ya, tempat kuburan karet bifak gitu misalnya. Ini nggak salah nih undangan gitu. Boleh nggak orang ngelain walimah di kuburan? Boleh, cuman rada aneh aja gitu kan. Ngapain orang walimah, kan harusnya gembira-gembira, malah di kuburan gitu ya. Tapi boleh, enggak salah. Saya tidak akan menyalahkan orang yang menjelang Ramadan itu ke kuburan, yang tang apa hari raya Idul Fitri ke kuburan, boleh-boleh saja. Cuman kalau saya disuruh milih, mendingan bukan di hari itu. Kenapa? Terlalu ramai kuburannya, jadi kayak Taman Ria ya, banyak orang pada jualan dan sebagainya. Dan ke kuburan itu juga tidak wajib pakai seragam hitam-hitam, kacamata hitam gitu ya, tidak harus gitu. Dan tidak harus menyirami air kembang gitu ya, atau air mawar ke sana, enggak harus gitu. Jadi bebas-bebas saja. Toh orang ke kuburan itu tujuannya pertama mendoakan mayitnya, yang kedua mengambil ibroh kalau besok kita bakalan masuk kuburan juga. Nah, seperti itu. Adapun selebihnya minta jodoh, minta apa dan sebagainya, itu bukan di kuburan tepatnya, di masjid gitu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah tidak mengajarkan secara khusus hal-hal seperti itu. Sebagaimana juga saling berziarah gitu ya. Kalau tadi kan minta maaf ke kuburan, saling berziarah ini kan sering kita lakukan. Menjelang Ramadan kita ke rumah orang tua ya. Kadang-kadang kalau saya nih orang Betawi, itu adalah yang dibawa itu. Ya semacam apa? Buah tangan atau oleh-oleh gitu ya. Ya kalau mungkin jengkol enggak lah ya, karena lagi mahal ya jengkol. Tapi biasanya kita orang Betawi itu punya namanya kue geplak gitu. Kue geplak Betawi, bundar gitu warnanya putih gitu ya. itu kue geplak itu jadi kayak semacam kewajiban. Kalau nggak bawa kue geplak, rasanya kayak kurang sah gitu kita kalau datang ke rumah orang tua. Ah gitu. Jadi datang nih hari menjelang Idul Fitri ya, atau hari raya Idul Fitrinya, kita bawa kue, kemudian kue itu ternyata oleh orang tua kita juga nggak dimakan sih sebenarnya. Itu kue formalitas aja. Nah, disimpan, besok kalau mereka mau ke rumah orang lagi mau lebaran, nah kue itu yang dibawa gitu loh. Jadi hantaran kita itu buat hantaran lagi gitu kan. Oleh yang nerima itu pun gak dimakan juga, dianterin lagi terus gitu, lama-lama balik lagi ke rumah saya. Taunya dari mana balik lagi? Karena sebelum berangkat kue itu udah saya gompalin ujungnya dikit sebagai ID. Oh ini dia, oh bener balik lagi dia kesini lagi. Nah itu kue geplak Betawi itu kadang-kadang udah seminggu balik lagi. Cuman mungkin baunya udah rada tengik sedikit ya, udah gak sesuai gitu. Nah itu budaya ya, bukan sesuatu yang sifatnya syariah. Kalau yang sifatnya syariah itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika masuk malam Ramadan, beliau setelah sholat isya itu tidak pulang dari masjid. Ini sesuatu yang yukhariqul adah, tidak seperti kebiasaannya. Sebab kalau kebiasaan Nabi itu, beliau tidak pernah mengadakan acara, aktivitas, kegiatan apapun kalau sudah selesai sholat isya. Pasti beliau pulang dan tidur. Kenapa? Karena beliau punya target, agenda, setiap malam itu bangun malam tahajud. Nah, beliau selalu menunda satu apa namanya sholat isya-nya itu ditunda kalau masih punya pekerjaan. Tapi kalau nggak ada punya pekerjaan, ya udah langsung sholat isya, langsung tidur. Jadi beliau mengakhiri malam itu selalu biasanya dengan sholat isya. Nah, tapi masuk bulan Ramadan, beliau tidak pulang, tidak langsung tidur, tapi menambah ibadah, di mana beliau melakukan sholat sunnah pada malam harinya itu, masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ketika Nabi tidak pulang, beliau melaksanakan sholat, ya, rupanya para sahabat pun juga tidak mau pulang juga. Mereka ikut sholat juga di belakang Nabi. Nah, terjadi itu pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam keempatnya, terjadi keanehan. Rupanya setelah sholat isya, Nabi nggak sholat lagi, tapi langsung pulang. Gitu. Para sahabat yang sudah kecelek, mereka bingung. Ya. Biasanya kita sholat berjamaah bersama Rasulullah, sholat sunnah sesudah isya. Kok malam ini tumben Nabi langsung pulang, nggak pakai bilang apa-apa. Jadi malam itu mereka pada kebingungan. Tapi ya karena nggak ada imamnya, mereka nggak sholat. Udah ketemu Nabi lagi besok paginya waktu sholat subuh. Kata Nabi, saya tahu apa yang kalian gundahkan tadi malam, gitu kan? Karena sahabat itu gundah, kenapa kok ya Rasulullah kok kita nggak sholat lagi? Nah, demi Allah, kata Nabi, tidak ada satupun yang bisa menghalangi aku dari melakukan sholat malam yang kemarin-kemarin itu, kecuali ada satu hal saja. Sungguhnya aku takut, inni khasyitu an tuftarada 'alaikum. Saya takut bahwa sholat yang sudah kita lakukan ini diwajibkan atas kalian. Nah, karena itulah maka Nabi menghentikan sholat itu. Nah, sholat itu kemudian puluhan ratusan tahun kemudian nanti dinamakan oleh para ulama namanya sholatut tarawih. Namanya sholat tarawih. Tapi penamaan itu tidak datang dari Al-Quran, tidak datang dari hadis. Ulama saja menamakan dengan istilah tarawih. Sebenarnya memang semua nama sholat itu penamaan para ulama. Ya, kenapa disebut zuhur? Karena emang sholat fardu yang diwajibkan di waktu zuhur. Zuhur itu nama waktu sebenarnya. Asar itu nama waktu. Maghrib, isya, subuh itu semua nama waktu. Karena begitulah, nama-nama sholat itu dinamakan sesuai dengan nama waktunya. Atau kadang-kadang dikaitkan dengan tujuannya. Misalnya orang tujuannya ingin minta hujan, maka disebutlah sholat minta hujan, istisqo. Atau ada kejadian gerhana misalnya, gerhana matahari, gerhana bulan ya, atau ada mau taubat, apa salat taubat ya, minta diberi petunjuk antara dua pilihan, minta dipilihkan Allah, namanya salat istikharah dan seterusnya. Nah, tapi memang salat tarawih ini agak aneh gitu. Saya menyebutkan paling tidak ada 4 keanehan yang dilakukan atau yang ada melekat pada salat tarawih ini. Kita akan bahas. Pertama, keanehannya pada pensyariatannya. Jadi biasanya apa-apa yang disyariatkan itu biasanya kalau Nabi sudah mengerjakan, terus-menerus Nabi melakukannya, gitu. Walaupun nanti hasilnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Misalnya sholat lima waktu, sejak pertama kali disyariatkan di malam Mi'raj itu, ya sejak itulah kemudian sampai selesai masa hidup Nabi, Nabi mengerjakan terus, gak pernah berhenti. Ya kan? Begitu juga ketika disyariatkan misalnya puasa tahun kedua Hijriah itu, ya sepanjang 8-9 tahun kemudian itu ya Nabi tiap tahun puasa Ramadan. Tapi tarawih ini agak nyentrik dia. Cuma 3 kali saja dikerjakan oleh Nabi. Setelah itu, malam-malam berikutnya Nabi gak mengerjakan lagi. Bahkan di Ramadan-Ramadan berikutnya Nabi gak pernah mengerjakan. Sampai Nabi meninggal dunia, gak pernah dikerjakan lagi. Ini kan aneh gitu. Dilakukan, disyariatkan, tapi setelah itu dihentikan, tidak dijalankan. Nah, kenapa? Alasannya tadi Nabi sebutkan, inni khasyitu an tuftarada alaikum. Saya takut ini diwajibkan. Kenapa Nabi takut diwajibkan? Karena takut memberatkan. Sebab siangnya mereka sudah puasa. Dari mulai terbit fajar subuh itu sampai terbenam matahari itu enggak makan, enggak minum. Kalau malamnya diwajibin lagi sholat tarawih, mejret umatku nih. Maka Nabi takut, enggak mau. Oleh karena itu Nabi kemudian menghindar saja daripada nantang-nantangin Allah istilahnya dengan sholat. Sebab sholatnya itu rame, satu masjid penuh. Di malam pertama itu sudah penuh, malam kedua meludak, malam ketiga ngeluber gitu. Dan malam keempat berhenti gitu ya. Berhenti. Ini saya kira mirip juga dengan kita orang di Jakarta nih ya. Tarawih kita kan gitu juga ya. Malam pertama, malam kedua, besoknya udah sepi gitu kan. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam doang tuh tarawihnya gitu. Udah bener itu saya bilang gitu kan. Jadi jangan rendah hati dulu gitu ya. Ini masjid kita ramainya cuma 3 malam doang Ustaz gitu. Bagus saya bilang, kenapa? Nabi juga cuma 3 malam doang gitu ya. Nah itu kalau yang gak ngerti fikih begitu emang kejadiannya ya, sesuai dengan. Nah tapi bagaimana fikihnya, bagaimana pemahaman syariahnya? Tentu tidak demikian. Sebab ketika Rasulullah kemudian wafat, digantikan di zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar ya. Nah di zaman Umar tuh kemudian dihidupkan kembali sholat itu. Ya kan? Kenapa? Karena Umar melihatnya begini. Malam Ramadan, orang ngumpul di masjid, habis sholat isya mereka tetap di masjid baca Quran. Cuman orang satu masjid baca Quran lain-lain bacaannya. Yang satu baca Yasin, yang satu baca apa, berisik kayak tawon lagi mau nyerang gitu ya. Wah, berisik gitu. Sebagian ada yang sholat, sebagian baca Quran, nah gitu. Kayaknya enggak indah banget gitu kan? Maka Umar mengatakan kepada para sahabat yang senior, masih ingat kan kalian dulu Nabi contohin apa? Iya ya Umar. Ya kita sholat seperti itu aja lah, seperti zaman Nabi itu. Toh alasannya dulu dihentikan kan bukan karena itu dicabut dinasakh, bukan. Cuma karena takut diwajibkan. Nah kalau sekarang kita gak punya alasan untuk takut diwajibkan. Kan kita bukan Nabi. Gak mungkin lah kalau kita sholat traweh nih ya, tiba-tiba Jibril turun, ya wajib gitu. Ya enggak lah, kan kita bukan Nabi. Ya kan, kalau Jibril turun bilang, oh berarti kita Nabi semua dong, ya kan. Nah, yang Nabi kan cuma Rasulullah, kita kan cuma sahabat gitu. Maka risalah dari langit itu sudah putus, sudah berhenti dengan meninggalnya Nabi. Kalau sekarang kita hidupkan sholat yang pernah dicontohkan oleh Nabi itu, ya gak ada masalah. Rupanya baik Umar ataupun Utsman ataupun Ali dan seluruh kibarut sahabah yang ada di situ semua ijma. Ijma. Ini bukan ittifaq lagi nih, bukan kesepakatan, tapi ijma. Artinya seluruh sahabat yang ada di masa itu sepakat, ya kita hidupkan lagi. Maka kemudian Umar memanggil salah seorang sahabat Nabi yang paling keren bacaan Qur'annya, Ubay bin Ka'ab. Ini dibilang keren karena pertama memang dia kalau baca Quran itu suaranya tuh mengingatkan kembali suaranya Nabi kalau lagi baca Quran. Jadi terkesan gitu ya. Yang kedua memang Ubay bin Ka'ab ini sekretaris penulis wahyu. Jadi memang dia yang paling kuat hafalannya, paling banyak dan sebagainya. Kata Umar, maju. Nah Umar kemudian makmum, yang lain semua makmum. Seluruh sahabat yang ada pada saat itu ikut sholat bersama dengan di belakangnya Ubay bin Ka'ab. Nah sholat itu kemudian oleh para ulama disebutlah sebagai sholatut tarawih. Dikerjakan sesudah sholat isya di masjid berjamaah, ya kan? dengan bersama-sama dan hanya khusus dilakukan di bulan Ramadan, bukan di luar bulan Ramadan. Nah, adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa sholatnya Nabi itu tidak pernah melebihi dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, umumnya para ulama mengatakan hadisnya sahih Bukhari Muslim, itu adalah dalil tentang sholat tahajudnya Rasulullah. Kenapa? Karena Aisyah sendiri mengatakan baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan tidak melebihi dari 11 rakaat. Dan jangan ditanya tentang panjangnya. Nah, sholat tahajud itu pengertiannya di dalam ta'arif para ulama, sholat sunnah yang dilakukan di akhir malam atau dalam kurung setelah bangun dari tidur malam, ya kan, yang dilakukan sebagai sholat tambahan atau nafilah, dan tidak ada embel-embel hanya dilakukan di bulan Ramadan, tidak ada. Jadi memang dikerjakannya di dalam Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Nah, baik tarawih atau tahajud, ya, kedua-duanya itu masuk dalam satu kategori, yaitu man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang menghidupkan malam, bangun di waktu malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufirullahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi memang fungsi Ramadan kita itu bukan sekedar menambah pahala, tapi yang lebih menarik adalah menghapus dosa. Jadi bayangkan kalau tiap tahun kita punya prosesi menghapus dosa, itu asik gitu ya. Sebab orang seringkali terjebak dengan ngumpulin pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, tapi dia lupa bahwa gudang dosanya itu juga penuh gitu. Nah, cuci gudangnya itu harusnya sering dilakukan juga, yaitu bulan Ramadan itu, siangnya puasa, malamnya sholat. Itu kan hadisnya ada dua, mirip persis. Yang pertama, man soma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, man qoma ramadhana, sama tuh hadisnya. Dan dalil apa namanya istilahnya, janji dari Allahnya itu sama, ghufirolahu ma taqaddama min dzambihi, Allah ampuni dari apa yang sudah lewat atas dosa-dosanya itu. Nah, begitulah, maka Rasulullah itu 3 malam mengerjakan sholat tarawih, setelah itu berhenti ya, selama 8 tahun berikutnya gak dikerjakan. Di masa Abu Bakar juga para sahabat gak mengerjakan. Nah, baru di masa Umar dikerjakan. Cuma kita gak tahu ya, ada misteri di sini. Kita gak tahu apakah Nabi dan para sahabat mengerjakan sendiri-sendiri di rumah apa enggak, kita gak tahu. Yang kedua, berapa jumlah rokaatnya, itu juga kita gak tahu, yang dikerjakan oleh Nabi. Nah, maka keunikan yang kedua dari sholat ini, kalau sholat-sholat yang lain tuh biasanya angka rokaatnya jelas, khusus tarawih ini angka rokaatnya ini menjadi konflik para ulama, yang menjadi khilaf diantara ulama. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa tidak ada batasan jumlah, tapi sebagian yang lain mengatakan ada jumlah, ada batasan jumlahnya. Nah, kalau kita mengacu pada yang mengatakan ada batasan jumlah, ternyata yang mengatakan ada batasan jumlah ini pun beda-beda juga. Kenapa mereka beda-beda? Karena tidak ada satupun hadis yang sahih sampai kepada kita tentang berapa jumlah rakaat tarawihnya Rasulullah. Kalau yang 11 rakaat itu, seluruh ulama sepakat itu adalah sholat tahajud, bukan sholat tarawih. Dan sholat itu dalam hadis Bukhari dan Muslim memang disebutkan angkanya. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat di dalam atau di luar bulan Ramadan. Jangan tanya berapa panjangnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah iseng-iseng ikut sama Nabi di sholat malam ya, sholat tahajud, bukan tarawih. Jadi beliau ikut Nabi sholat ya, kemudian ternyata Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Gitu. Al-Baqarah itu kalau antum hitungin itu jumlahnya kurang lebih 2,5 juz. Itu bacaannya dalam tahajud. Dia pikir setelah 2,5 juz itu berarti wah, rukuk dan ini. Ternyata Nabi enggak rukuk. Diteruskan lagi surat berikutnya, Ali Imran. Itu kan nah, setelah itu masih terusin lagi An-Nisa gitu. Itu kan kalau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu udah hampir 1/6 Quran itu. Iya kan? Itu baru 1 rakaat. Ya berarti kan kalau 6 rakaat 1 Quran itu berarti kan. Nah, disitulah kisah Nabi itu kalau sholat kakinya sampai bengkak, sampai nyender di tembok, sampai apa dan sebagainya. Nabinya kayak gitu. Nah, makmumnya kapok, tobat, gak ikut-ikut lagi gitu. Nah, itu tahajudnya Nabi. Maka Nabi kalau tahajud tuh gak ngerahin orang, yang sadar-sadar aja gitu ya kan, yang pada mau aja. Sebab kalau ngerahin orang, wah bisa repot, bisa repot. Nah, tapi yang namanya tarawih itu memang seperti mengerahkan orang gitu. Maka wajar kalau tahajud tuh orangnya sedikit, tapi kalau tarawih itu jumlahnya sangat banyak. Cuma itu tadi keunikan yang kedua. Tidak ada satupun yang sampai kepada kita hadis yang sahih tentang, kan Nabi sholat tarawih cuma 3 kali. Waktu itu tuh berapa jumlah rakaatnya? Gak ada yang tahu. Maka sebagian ulama yang menetapkan, ada batasannya itu mencari ijtihad yang lain. Misalnya begini, sebagian ulama katakanlah 4 mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu mengatakan begini, kita memang tidak menemukan riwayat yang langsung dari Nabi, berapa jumlah rakaatnya. Tapi gak masalah, toh Nabi mengisyaratkan pada kita, alaikum bisunnati wa sunnati ashabi. Ya, ikutlah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Kalau dari Nabi kita gak menemukan, ya lihat para sahabat. Nah, dilihatlah sahabat, kan pada waktu Umar itu mereka sholat tarawih. Di situ ketahuan ternyata mereka melakukannya memang 20 rakaat. Oleh karena itulah maka Abu Bakar sudah meninggal ya. Umar, Utsman dan sebagainya itu diriwayatkan mereka melakukannya 20 rakaat. Maka kalau kita buka kitab fikih literatur 4 mazhab itu, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, memang semua mengatakan 20. Lalu bagaimana kok ada yang 11 gitu ya? Nah, yang 11 itu mengambil hadis yang tadi dianggap sama saja antara tahajud dengan tarawih, mengkiaskan ya, dikias antara tahajud dengan tarawih. Sebenarnya mereka tahu ini bukan dalil tarawih, tapi karena nggak ada contohnya, adanya cuma dalil tahajud, maka dikiaskanlah tahajud itu menjadi tarawih, jadinya 11 gitu. Tapi bukan hanya 2 aja. Sebagian ulama lagi mengatakan, misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan silahkan lakukan sholat tarawih itu antara 10 sampai 40 rakaat gitu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan kalau di Madinah para sahabat itu sholatnya 20 rakaat, kita di Masjid Umawi kita bikin 36. Bayangin, dari 20 nambah jadi 36 rakaat. Maka sebagian ulama yang lain mengatakan udahlah tarawih itu sebanyak-banyaknya, seingat-ingatnya, secapek-capeknya gitu ya. Nah begitu. Itu maka tidak ada titik temu. Ya buat kita silahkan saja, antum mau pilih yang 20 boleh, yang 36 boleh, yang 40 juga boleh gitu. Tapi saya yakin di Jakarta saya belum pernah menemukan yang 36 atau yang 40 gitu. Orang yang 11 aja pada bubar melulu gitu ya. Kebanyakan mah yang ikut yang 11 memang gitu ya, ikut yang 11 atau istilahnya 8 rakaat. Kalaupun di masjid depan rumahnya itu 20, biasanya teman-teman saya tuh begitu 8 dia langsung pulang gitu. Saya tanya, apa dalilnya gitu kan? Soalnya hadis sahihnya itu cuma 8 Ustaz gitu. Kalau yang 20 itu kan cuma Umar. Umar kan kalah sama Nabi gitu ya. Gitu. Ya enggak apa-apa, silahkan saja gitu. Cuman ada lucunya begini, suatu ketika saya sholat tarawih di Masjidil Haram, umroh Ramadan ceritanya. Nah, tetangga saya yang suka 8 tuh dia ikut juga. Begitu sholat udah 8 rakaat, kan di Masjidil Haram tuh kan 20. Dia kok enggak pulang? Biasanya selalu pulang tuh, udah 8 pulang gitu. 8 pulang gitu. Saya masih terus sampai 20, dia 8 pulang. Tapi di Masjidil Haram dia enggak pulang. Saya tanya, "Mas, biasanya kalau udah 8 pulang gitu?" Dia giniin saya gitu. "Diam aja, Ustaz, malu-maluin aja. Ini mahal tiketnya ke sini," katanya. "Masa cuma 8 saya pulang, rugi saya," katanya gitu. "Biasanya di rumah juga 8 saya bilang. "Lain, Ustaz, di sini hawanya beda," katanya. "Oh ya sudahlah," gitu. Jadi enggak usah fanatisme dengan 8, 20 dan sebagainya gitu. Apalagi yang enggak ikut sholat, udah kagak sholat ngecek lagi, "Eh, lu sholat cuma 8." "Nah, ente iya sih aneh telat," katanya. "Ya udah telat pun enggak." Nah, oleh karena itu maka sholat ini memang tidak perlu menjadi polemik tentang berapa jumlah rakaatnya. Nah, yang juga aneh juga yang ketiga, sholat ini selain tadi masalah apa tadi pensyariatan, kemudian juga jumlah rakaatnya juga berbeda dari segi penamaan. Gitu. Namanya kan tarawih, gitu ya. Ada yang tahu nggak arti tarawih itu apa? Tarawih itu jamak dari kata tarwihah, ya. Tarwihah itu artinya istirahat. Jadi kalau tarawih itu ya istirahat. Cuma kalau saya lihat kenyataannya, antara nama dengan kenyataan itu kok nggak nyambung ya. Kebanyakan kita kalau sholat tarawih itu capek justru, ya kan? Apalagi yang 20, ya kan? Apalagi yang kecepatannya tinggi, ya kan? Musola, musola dekat rumah saya sering ngisi pengajian di situ. Itu kalau udah bulan Ramadan tuh banyak yang datang itu. Kalah masjid dekatnya itu. Kenapa? Karena walaupun 20, 8 kurang 5 udah selesai itu. Ya, padahal kan sholat tarawihnya mulai 7:30 ya. Cuma 25 menit udah 23 rakaat gitu. Kan cepat tuh berarti kan ekspres. Nah, yang punya musola tuh Haji Ali, saya tanya, kencang banget Ji ente jadi imam gitu. Gak apa-apa ya Ustaz gitu. Ini khusus yang pada kebelet-kebelet nih. Nah, di sini dah katanya salatnya cepat katanya gitu. Cuma ya itu tadi, cepat sih cepat, cuma ngos-ngosan gitu kan. Baru ruku, bangun lagi. Baru duduk, bangun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Ya elah, saya baru nengok kanan dia udah Allahu Akbar. Gitu kan? Ya tapi ya apa boleh buat, ya itulah, daripada kagak sama sekali kan. Masa kita cuma, kita gak sholat, kita celak-celak tuh orang yang lagi sholat. Oh cepet banget, mendingan saya kagak sholat ternyata. Nah, jadi ya silakan sajalah. Cuma pertanyaannya adalah yang tadi itu, namanya istirahat, kenapa kok kenyataannya kita capek? Saya tuh gak bisa dapat jawaban. Sepanjang bertahun-tahun saya gak ketemu. Sampai suatu ketika ada seorang ustadz cerita sama saya begini, sebenarnya kenapa para ulama menyebutkan tarawih yang artinya banyak istirahat itu? Karena memang dalam kenyataannya dulu para salafun salih itu melaksanakannya dengan banyak istirahat, dia bilang. Maksudnya, ya setelah 2 rakaat salam itu mereka jeda, istirahat. Istirahat dalam arti yang sesungguhnya. Maksudnya, ya istirahat, duduk, lonjor, apa segala macam gitu. Ya kadang-kadang mereka makan, kadang-kadang mereka minum dan sebagainya, sehingga betul-betul capek yang tadi itu hilang. Setelah itu yuk kita sholat lagi gitu terus gitu. Oh iya saya pernah juga ikut sholat yang seperti itu memang. Ya ada dosen-dosen saya dari Lipia itu, mereka bikin jamaah sholat tarawih. Jadi yang datang itu para dosen semua gitu ya, mereka semua sebelum sholat tarawih mereka main voli dulu gitu. main voli dulu, gedebak, udah gitu mereka mandi terus sholat, ya dapat 4 rakaat istirahat, ini ngapain kok baru 4 rakaat tarawih, dia bilang, ya istirahat, terus apa, makan-makan mereka, makan gitu kan, apa gitu, udah selesai, setengah jam, yuk sholat lagi, saya bilang asik juga nih begini, sholat, makan, selesai itu jam 23:30 malam, gitu. Iya, selesai dalam 12 malam, saya bilang boleh juga saya tiru nih. Saya tiru di rumah dengan majlis taklim pengajian saya. Saya bilang sekali-kali yuk kita sholat tarawih dalam arti yang sesungguhnya. Apaan? Pokoknya yang datang bawa makanan ya, saya bilang gitu. Jadi kita mulai 7:30, ya. Dapat 4 rakaat, udah pada mojok, sonokan gitu ya. Ada yang makan biji salak gitu ya. Itu sampai empuk itu biji salak dimakan. Ada yang bawa, wah macam-macam gitu kan. Kita makan gitu kan. Sambil makan, duduk ngelonjor, nyantai gitu kan. Ah, Ustaz, hanya punya pertanyaan. Ya udah, nanya. Jadi forum tanya jawab di situ, ngobrol. Udah sampai kira-kira 1/4 jam 20 menit. Yuk, sholat lagi. Emang sih 20 rakaat, selesainya emang 10:30. Tapi emang nggak capek. Saya bilang, oh ini barangkali kenapa disebut sholat tarawih gitu. Jadi memang jumlah rakaatnya memang banyak, tapi tidak membebani. Ya ibaratnya kita naik tangga itu ya. Kalau orang arsitek yang pintar, kalau bikin tangga dari lantai 1 ke lantai 2, pasti dia bikin berhenti dulu gitu ya. Terus pindah lagi, berhenti dulu, pindah lagi gitu kan. Tukang saya di rumah itu kagak ngerti dia. Jalan saya itu lantai 2 dibikin tangga lempeng aja begitu gitu kan. Cuma perasaan tangga tinggi banget sih gitu. Enggak tahu tekniknya ternyata. Harusnya kalau dari lantai 1 ke lantai 2 tuh bikinnya 3 kali. Naik dulu, udah rata lagi, naik lagi, rata lagi, naik lagi, rata lagi. Oh, berarti ini yang benar. Sholat tarawih memang banyak-banyakan rokaat, tapi jangan main dulu-duluan, justru diselingi di jeda dengan istirahat. Sebenarnya yang ada di masjid-masjid itu sudah ada jeda istirahatnya, cuma formalitas doang. Begitu 4 rokaat, kan disebutin nama khalifah ya, Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu, woi, kan begitu ya. Saya juga bingung, ngomong apa sih ini orang pada ya? Di surat Abu Bakar, woi gitu kan. Tiba-tiba imamnya udah berdiri, Allahu Akbar. Iya, mulain lagi gitu kan. Kata anak saya, sembahyang lagi gitu kan. Kenapa enggak istirahat dulu, Bi, katanya. Ya, bilang aja sama imamnya gitu kan. Nah, rupanya kita kebiasaan ada istirahat, tapi istirahatnya kurang pas. Ibaratnya orang turun main, baru juga lagi ngantri beli es cendol, udah bel lagi, kring. Ya, ngapain pakai istirahat tadi kan? Nah, mestinya harusnya begitu. Cuman saya masih belum berani menjalankannya itu di masjid-masjid. Kenapa? Karena begitu istirahat pada pulang. Repot juga kan? Orang yang 20 aja baru 8 udah pulang, apalagi ini pakai istirahat panjang, bisa bubar masjidnya. Gitu. Bahkan kalau di dekat rumah saya persis tuh nempel sama tembok saya itu masjid, yang terawih di dalam sama yang terawih di luar, banyakan yang di luar. Maksudnya yang pada masang petasan gitu ya. Yang terawih di dalam paling cuma 2 baris, tapi yang anak-anak itu lari-lari sono kemari itu di luar lebih banyak. Nah, ini penyakit kita tuh rata-rata seperti itu. Ya, terawih itu cuma sekedar buat formalitas doang di depan. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, selain dari melaksanakan sholat tarawih yang khusus, tadi saya katakan Nabi itu tahajud. Jadi bulan Ramadan itu Nabi memang tahajud juga, tarawih juga. Walaupun bedanya adalah kalau tarawih hanya di bulan Ramadan, sedangkan tahajud di luar Ramadan pun beliau melakukannya. Cuman yang menarik begini, kita ini kalau mengadakan tahajud, ya biasanya kan konsepnya adalah mabit gitu ya, kita ini sering mengorbankan waktu siangnya besok untuk kita habiskan malamnya bertahajud. Saya belum lama ini diminta ngisi pengajian mabit gitu ya. Saya diundang, Ustadz kebagian ngisi pengajiannya jam 10 malam. Saya bilang, kenapa jam 10? Harusnya mah jam 10 pada tidur. Biar nanti jam 2, jam 3 tuh bangun seger. Gitu. Enggak Ustadz, ini kita punya agenda panjang katanya. Benar, begitu saya sampai di masjid itu jam 10, rupanya pengajian ustaz-ustaz sebelumnya pun belum selesai. Saya tungguin setengah 12 baru kebagian saya. Setengah 12 malam ceramah, ya kan? Hadirinnya sih ya tergantung kita kan. Kalau kita kocok terus kan dia ketawa melulu gitu ya. Cuma kan masalahnya dia kagak tidur-tidur jadinya kan. Setengah 1 saya bilang udah berhenti deh. Ini kan mau tahajud kan. Ya udah berhenti setengah 1. Emang mau bangun jam berapa, saya bilang? Kalau load agenda sih setengah 2 katanya. Iya, tidur setengah 1 bangun setengah 2. Kan tidur cuma 1 jam doang kan, gitu. Benar, tahajudnya benar. Memang sih ngantuk bisa dilawan kan, ada dopingnya, ada crafting deng, ada macam-macam gitu. Cuman kan masalahnya nanti balas dendamnya itu yang kita enggak nahan kan. Begitu udah habis sholat subuh, ya kan? Tidurnya itu dahsyat itu ya. Bisa melebihi dari yang semalam kan. Balas dendamnya itu bisa tidur jam 7 bangun setengah 3 itu urusannya. Nah, Rasulullah itu tidak seperti itu tahajudnya. Beliau kan tiap malam tahajud, tapi gak begitu tahajudnya. Tadi saya sebutkan habis sholat isya beliau tidur, ya kan? Coba isya jam berapa sekarang? Jam 7 ya. Anggaplah setengah 8 tuh beliau tidur. Kalau setengah 8 tidur, 1 jam kemudian tuh setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3. 7 jam itu udah tidur. Setengah 3 bangun, itu badan sudah istirahat. Gak pakai kucek-kucek mata dan sebagainya, udah otomatis bangun gitu loh. Tapi kalau tidur setengah 1 bangun setengah 2, bangun sih bangun, kencing doang balik lagi tidur lagi kan gitu kan. Susah katanya. Memang sih ada hadis bunyinya begini, siapa yang berniat untuk sholat malam lalu ternyata dia tertidur, maka dia dapat pahala gitu. Ada hadisnya emang. Cuman tidurnya tidur yang sore yang abis isya, tidur setengah 1 niat mau bangun malam kagak mungkin gitu kan. Tapi kan dapat pahala. Enggak juga, saya bilang, niatnya juga salah, saya bilang. Kalau niat ya, kita tidur jam setengah 8 malam nih, kita niatin, ya Allah, dengan tidur setengah 8 malam ini, ntar malam saya mau tahajud. Jadi antara niat dengan realita tuh nyambung gitu ya. Begitu setengah 3, udah tidur 7 jam kita. Ya kan? Kalau misalnya sampai kebablasan juga, nah itu yang namanya rezeki gitu. Emang dasar kebo gitu ya. Gitu. Tapi logikanya gak begitu. Logikanya kalau udah tidur 8 jam, 7 jam tuh badan kita sudah fresh. Nah, dengan badan yang fresh, kita bisa tahajud dengan konsen. Sebab Nabi mengatakan makruh juga orang tahajud dalam kondisi ngantuk. Itu makruh. Kalau kamu lagi ngantuk, ya kan? Tidur aja, ngapain ngantuk-ngantuk tahajud, gitu kan? Nah, jadi kuncinya itu bukan pada bangun malamnya, kuncinya pada tidur awal malamnya. Sehingga di akhir malam tuh kita bisa bangun untuk tahajud, untuk kemudian kita sahur dan seterusnya, itu bagus. Sahur itu sendiri kan juga sunnah dari Rasulullah, ya kan? Cuma sunnahnya itu ya bersamaan atau berbarengan waktunya dengan menjelang datangnya waktu subuh. Bukan kemudian kita bangun jam 1:30 kita sahur, 1:30 malam sahur, ya kan? Habis subuh jam 5:30 perut udah kerebekan lagi, udah lapar nih gitu. Ya lapar loh, orang 1:30 sahurnya kan. Sahur itu kurang lebihnya kira-kira nih ya, yang tepatnya subuh jam berapa sekarang? 4:30. Ya jam 4:15 itu kita sahur tuh pas. Ya tapi jangan kelewatan juga, udah subuh masih makan juga. Kan ada hadisnya Ustaz, kalau kamu mendengar suara azan dan kamu masih ada depan hidangan, habiskan saja gitu. Hadisnya sahih. Tapi ingat, azan di masa Nabi itu ada dua. Ada azan subuh, ada azan bangunin orang untuk sahur atau tahajud. Nah, dia salah nih, pakai azan yang mana gitu. Jadi kalau kamu sedang sahur tiba-tiba dengar suara azan, teruskan saja, itu hadisnya sahih. Tapi ini bukan azan subuh, bukan azan fajar, tapi azan membangunkan orang untuk sahur. Emang belum waktunya. Tapi kalau azan subuh yang beneran, terus kita makan terus, ya kan? Udah selesai azannya kita masih makan juga, ya batal puasanya. Wah, tapi ada hadisnya. Hadisnya benar, cuman ente makainya yang keliru. Nah, di situ yang perlu kita ketahui juga. Dan batasnya sebenarnya bukan imsak, batasnya ya waktu subuhnya itu, bukan azan di masjid sebenarnya, sebab yang azan pun bisa kelewatan juga. Ya waktu subuhnya itu sendiri sesuai dengan firman Allah, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar itulah waktunya azan. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita nanti bulan Ramadan siap ya, kita kerjakan sholat tarawih ya, syukur-syukur bisa tahajud ya, syukur-syukur kita bisa minta ampun di malam hari kepada Allah, agar kita bisa masuk surga itu tanpa harus lewat proses masuk neraka dulu ya. Kalau masalah masuk surganya sih, saya yakin nih kita semua nih pasti masuk surga semua, nggak usah pakai amin, emang udah pasti gitu ya. Setiap orang yang mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, itu pasti masuk surga. Tinggal masalahnya nanti kan dihisap nih, masalah pahala dan dosa kan. Kalau pahalanya banyakkan dosanya dikitan, masuk surga langsung. Tapi kalau banyakkan dosanya, nah harus ditebus dulu di neraka, ya kan. Nah, emang ada yang masuk nerakanya mungkin 1/2 hari, ya kan, atau 2 hari gitu. Tapi ada juga yang 200 tahun gitu nebus dosanya. Nah, kita jangan sampai yang pakai nebus dosa dulu di neraka itu. Semoga kita begitu ditimbang, pahala banyak, dosa dikit, alhamdulillah, langsung surga gitu. Nah, jangan sampai pahala banyak, dosa 2 kali lipat. Ya, itu rugi gitu ya. Jangan merasa kita sudah pede duluan nih. Wah, saya rajin ke masjid, saya rajin ngaji, saya rajin, tapi dosa-dosa itu enggak pernah kita minta ampun. Nah, oleh karena itu pemutihannya tiap tahun dilakukan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Dengan cara apa? Ya tentu taubat, minta ampun. Dan penguat sinyal dari minta ampun itu adalah dengan sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir ya. Kita minta ampun langsung pada Allah, kita baca Quran, kita istighfar. Kan Nabi mengajarkan pada kita kan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu yang harus sering kita baca. Itu minta ampunnya di situ. Ya, Ramadan itu banyakin kita minta ampun kepada Allah. Sebab boleh jadi kita enggak ada yang tahu umur kita, Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Nah, semua akses kita masuk surga itu ini gudangnya di Ramadan ini. Jadi kita minta ampunnya di situ. Ya, memperbanyak istighfar, taubat kita kepada Allah. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita dan sekeluarga semuanya bisa bertemu kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Iya, silakan. Apa? Bacaannya Al-Qur'an. Oh, itu yang anu yang super speed ya, gitu. Super speed. Kalau gini, logikanya daripada kagak salat tarawih mendingan itu gitu ya. Mendingan yang super gitu. Tapi kalau bicaranya adalah saya pengen dong sekali-kali salat tarawih yang lebih berkualitas, ya datang aja ke Masjid Sunda Kelapa. Panjang juga tuh ya. Kalau enggak bisa ke Masjidil Haram, kalau Masjidil Haram memang 2 jam itu bisa 1 juz ya. Bacaan Quran, antum kalau enggak hafal Quran boleh antum pegang. Gitu. Kalau enggak hafal ya. Tapi kalau yang enak sih salat tarawihnya di masjid yang memang bacaannya bagus, panjang, niatin emang kita mau minta ampun sama Allah. Makin lama kita berdiri, ya kan, makin lama kita sholat tarawih itu, ya makin besarlah ampunan yang Allah turunkan selama kita sholat itu. Ya, di Jakarta tuh, di Sunda Kelapa lah misalnya gitu, atau di mana lah antum ikut sholat gitu. Ya kalau memang di masjid dekat antum tuh emang kuliah kulhu, ayat gacoannya, ya bisikinlah sekali-kali dong, jangan yang kuliah atau kulhu. Iya diganti, iya gajah, nasrullah. Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Kalau kita ngomong daripada enggak, gitu ya, ya sudah itu udah lebih bagus daripada enggak sama sekali. Gitu. Ada lagi, ya. Itu enggak, ya. Berjemaah, iya. Jamaahnya nunggu. Betul, iya. Ya jamaahnya nunggu Rasulullah. Tidak, iya. Tidak setelah apa namanya, tidak waktu gitu sampai waktunya azan dan sholat. Enggak, iya. Jadi sholat yang sering ditunda oleh Nabi itu ada beberapa. Pertama sholat zuhur itu sering ditunda oleh Nabi. Biasanya kalau pas zuhur jatuhnya di summer itu musim panas. Kalau sudah musim panas bulan Agustus itu ya, Madinah itu panasnya bisa sampai 48, 49 derajat gitu. Jadi kalau pas matahari di kepala kita, keluar rumah langsung kebakar kita. Nah, itu Nabi biasanya menunda sampai agak matahari agak condong sedikit ke barat gitu. Dan selain itu salat maghrib yang sering ditunda oleh Nabi. Biasanya kalau buka puasa gitu kan agak ditunda. Selain itu salat isya yang sering ditunda oleh Nabi. Biasanya karena Nabi masih punya banyak urusan maka beliau tunda salat isyanya. Azannya tetap tapi qomatnya mundur. Gitu. Nah, kalau Nabi sudah keluar dari kan gini ya, Masjid Nabawi kan seperti ini, itu pintu rumah Nabi, ini imam tempat salat. Antara pintu sampai ke imam itulah yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah, yang di orang rebutkan seluruh dunia untuk berdoa kan antara pintu rumah Nabi dengan tempat pengimaman itu. Itu kalau udah azan isya, sahabat udah kumpul nih semua. Lalu Nabi buka pintu melihat penuh apa enggak? Oh, masih belum penuh. Nabi tutup lagi. Gitu. Tapi kalau sudah penuh, Nabi buka, oh udah penuh, terus Nabi masuk, gitu. Tapi kadang-kadang juga kebalikan, orang udah penuh semua, Nabi juga keluar-keluar, gitu kan. Itu Bilal sebagai muadzin Nabi, itu gak berani ngetok-ngetok pintu rumah Nabi. Ya Rasul, udah penuh nih, gitu, enggak gitu. Ya tungguin aja sama Bilal, gitu kan. Nabi gak keluar-keluar juga, ditungguin, tungguin. Sebagian sahabat tuh di belakang udah ada yang ngantuk begini, ada yang apa dan sebagainya. Tiba-tiba akhirnya Nabi keluar, langsung Bilal qomat, yang lain langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi padahal sudah tertidur tadi. Itu yang dikatakan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhu selama tidur itu tidak berbaring, tidak nyender, tapi di atas badannya begitu saja, berpegangan begini, ngapa. Tapi kalau sudah tidurnya tengkurap, apalagi telentang, wah itu udah kacau itu. Ya. Tidur telentang itu bisa meninggal dunia kan. Telentang gitu kan, telan paku aja itu bisa, lagi telentang. Ya ada lagi, silakan. Cukup ya, kalau nggak ada lagi, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.